Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan atas izinnya, alhamdulillah pada hari ini Kamis 12 Safar 1444 Hijrah yang bertepatan dengan 8 September 2022 akan dilangsungkan kajian online Al-Quran Sunnah Solution bersama guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Salawat serta salam juga mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semua senantiasa istiqomah di atas sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Sebelum kita memulai kajian, izin kami menghimbau kepada para jamaah untuk tidak melupakan tugasnya menghafal Al-Quran yang akan dibahas ayat-ayat pada pertemuan malam ini di surat Al-Baqarah ayat ke-23. Kami himbau juga kepada para jamaah untuk senantiasa memperhatikan adab-adab kita dalam bermajelis, ikhlaskan hati kita hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, gunakan pakaian yang terbaik, gunakan wangian atau parfumnya. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan ataupun melakukan aktivitas lain. Siapkan buku dan juga alat tulisnya untuk mencatat setiap materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Semoga dengan ikhtiar kita memuliakan ilmu dan memperhatikan adab-adab kita saat bermajelis, Allah turunkan keberkahan untuk ilmu yang kita pelajari pada malam ini, sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah sesaat lagi kajian akan segera kita mulai. Untuk itu, mari kita fokus. Tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, berbahagia kami menyapa keluargaku, teman-teman sekalian di kali ini malam Jumat bertepatan dengan 12 Safar 1444 Hijrah. 8 September 2022 Masehi membersamai Anda pertemuan Aqsa malam hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan dan istiqamah untuk beramal saleh hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, dimanapun ia berada dalam suasana apapun, dan ia belum beriman, diberikan kemampuan, kekuatan agar dapat bersyahadat dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fitrah terbaiknya. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihempaskan ke dalam jiwanya yang paling dalam, sehingga mampu memperbaiki sisa kehidupan lebih baik, menjadi hayatan thayyibah, sisa hidup yang berkualitas, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman sekalian, insyaAllah di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan masih di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-23. Namun sebelum kita sempurnakan pembahasan di pertemuan yang lalu, kita akan mencoba memberikan gambaran dulu konstruksi pembahasan dari mulai ayat pertama sampai ke ayat 23 ini. Saya akan berikan gambaran cepat bagaimana rangkaian ayat satu dengan yang lainnya saling terkait, berkelindan, sehingga kita bisa memahami kaitan ayat 1, kedua, ketiga, pun demikian dengan konteks dan tujuan pembahasannya, sehingga dengan pemahaman yang baik itu bisa kita mudah implementasikan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sebelumnya, mengingat saat ini sudah masuk kiranya musim penghujan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, kita juga menghimbau kepada teman-teman sekalian, kita semua untuk menjaga kesehatan, mengondisikan setiap keadaan, pun juga mohon izin, mohon maaf, kajian malam hari ini yang biasanya kita offline bisa bercengkrama dengan pertimbangan agak intensnya curah hujan. Dikhawatirkan teman-teman yang datang dari belahan daerah yang berbeda-beda dan pulang diduga atau dikhawatirkan mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, sehingga kita mencoba malam ini untuk menghadirkan tetap ta'limnya di jadwal yang sama dengan nuansa online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan keseriusan kita untuk belajar, insyaAllah. Jadi hafalannya tetap berlaku, tesnya bisa berlaku antar keluarga, dan implementasinya kita kemudian terapkan dengan belajar ilmunya terlebih dahulu untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya kita akan lebih fokus dalam pembahasan kali ini kepada materi yang akan kita kaji, karena saya hanya akan berhadapan dengan banyak kamera ya, dan teman-teman kameramen di sini, jadi interaksinya langsung akan dengan Anda sekalian, sehingga pembahasan kita akan to the point pada bab-bab yang akan kita uraikan. Teman-teman sekalian, seperti tadi disampaikan bahwa pembahasan kita dalam Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 23 di pertemuan terakhir kita uraikan. Setidaknya struktur makna pembahasan yang bisa kita dapatkan tampilannya adalah sebagai berikut yang akan kita tampilkan. Saya tidak akan membahas lagi tentang apakah surah ini Madaniyah atau Makkiyah, kaitannya dengan Al-Fatihah seperti apa. Anda bisa merujuk kepada episode-episode sebelumnya sehingga kita tidak menerangkan kembali dan memakan waktu yang lebih banyak untuk mempersempit pembahasan berikutnya. Baik. Rincian surah Al-Fatihah yang mulai dirinci di surah-surah berikutnya dimulai dengan Al-Baqarah dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20 seperti diuraikan di pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang klasifikasi manusia yang akan kita hadapi dalam konteks berkehidupan di dunia ini, baik dalam kaitannya dengan keyakinan mereka terhadap Al-Quran sebagai petunjuk berkehidupan, ataupun juga dalam kaitannya dengan pengaruh klasifikasi atau golongan-golongan dimaksud pada kehidupan kita saat kita mengalami interaksi sosial dengan golongan-golongan yang dimaksudkan. 1-20 memberikan rincian bahwa golongan pertama yang disampaikan oleh Al-Quran dengan golongan insan bertakwa berkategori golongan terbaik yang langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Tercakup keterangannya dari ayat pertama setidaknya sampai dengan ayat yang kelima. Golongan ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika benar mempraktikkan ketakwaannya kepada Allah, dengan tentunya ini yang harus kita perinci kembali, teknis-teknis amalan yang mendukung kepada takwa itu, Maka Allah jamin di ayat kelimanya, orang-orang ini akan mendapatkan kebahagiaan sejati dan selalu berada dalam naungan, perlindungan, pengawasan, dan ini yang paling penting, perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini golongan yang pertama. Silakan dirujuk pada keterangan sebelumnya detail tentang bagian pertama ini. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang diklasifikasikan oleh Al-Qur'an dalam kaitannya dengan keyakinan terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman berkehidupan, pun demikian dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang harus dipertuhankan, satu-satunya yang harus dipertuhankan, disembah dan mengatur kita dalam berkehidupan. Maka yang kedua ini masuk atau dikategorikan oleh Al-Qur'an dengan golongan yang ingkar, kaum kufur, kafaru. Maka yang golongan kedua ini dibagi kepada dua bagian. Ada yang sifatnya memang belum atau tidak beriman. Saya mendahulukan kata belum karena saya berharap orang-orang yang belum beriman dan masih berkehidupan juga dapat mampu menjadikan sisa hidupnya untuk beriman kepada Allah sehingga membersamai kita semua dalam konteks mempertanggungjawabkan hidup kita saat kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga di antara mereka ada yang memilih untuk tidak beriman sampai akhir wafatnya. Tidak beriman. Tidak beriman. Ya, iman itu lawannya adalah kufur. Tidak beriman. Orang yang beriman disebut mukmin, tidak beriman disebut dengan kafir. Perbuatannya disebut dengan kafar. Jamaknya disebut dengan kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, golongan yang ingkar ini, yang kafar ini nanti terdiri dari dua bagian. Ini yang kami masukkan dalam klasifikasi nomor 2, yang tidak beriman atau belum beriman. Yang kedua, yang ia menyatakan dengan lisannya beriman, dia muslim. Kalau ditanya, saya juga muslim, ya, atau saya juga muslimah. Demikian yang senafas dengan itu. Tapi perilakunya menyerupai orang-orang yang belum atau bahkan tidak beriman. Mengatakan dia muslim, tapi tidak mau sholat misalnya. Karena standar pembuktian iman yang pertama adalah sholat. Bukti Anda beriman dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan berkomitmen menyembahnya, maka dibuktikan lewat sholat. Karena itu, dalam kualifikasi golongan yang pertama, di ayat yang ketiganya, iman disandingkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Maka di sini kita akan temukan, kita tempatkan pada golongan yang ketiga, orang-orang yang mengaku muslim, mengaku muslimah atau memeluk Islam, namun perilakunya mengingkari keimanannya. Ingkar yang kedua dari golongan yang mengaku atau mengklaim dirinya sebagai muslim. Namun perilakunya membersamai atau menyerupai orang-orang yang belum atau tidak beriman. Bukan hanya perkara sholat, namun juga boleh jadi terkait dengan harta misalnya, dia tidak berzakat atau menolak zakat, maka ini dikategorikan oleh Al-Quran pada golongan kafar. Jamaknya kafar. Contohnya, misal di surah ke-14, surah Ibrahim, di ayat yang ke-7 itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ Inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengkontrakkan narasi atau kata syakar dengan kafar. Jika Anda bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Syukur dari harta itu diantara pembuktiannya dengan zakat, dengan infak. Ada orang diberikan harta berlebih, dia mengaku seorang muslim tapi enggan untuk berzakat. Oke, maka oleh Al-Qur'an dikategorikan pada golongan ingkar kafar. Walaupun mengaku muslim, tapi dia tidak mempraktikkan nilai keyakinannya, bahkan lebih menyerupai kepada orang-orang yang bahkan belum beriman. Ini golongan ketiga ini, 2 dan 3, diwakili oleh ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Mengingatkan kembali. Jadi dalam kehidupan kita, boleh jadi kita akan bertemu dengan orang-orang terbaik. Ya, even itu Anda di kantor, bertetangga, di pergaulan sosial, di tempat-tempat manapun. Ya, di kantor bahkan bisa berbeda-beda, bisa di birokrasi, di diplomasi, di militer, ya, dan sebagainya. Kita akan temukan tipikal orang baik yang senang berbagi, yang taat, spiritualitasnya tinggi, ya kan? Kemudian juga perhatiannya luar biasa, mengingatkan kepada kebaikan golongan pertama. Saat yang bersamaan kita temukan golongan kedua, yang senang kepada sesuatu yang kurang bagus, diingatkan susah, seakan-akan telinganya nggak mau dengar, hatinya sudah terpati pada keburukan, kan? Dan di antara mereka bahkan ada yang mengklaim bahwa saya seorang Muslim, tapi bertindak seperti orang-orang yang tidak atau bahkan belum beriman. Ini akan ditemukan, ya. Nanti solusinya bagaimana kita akan lihat. Lalu ada golongan yang keempat. Golongan ini kiranya lebih fatal daripada golongan yang kedua dan ketiga, karena di lisannya dia mengatakan beriman, tapi hatinya penuh dengan penyakit. Ya, bukan hanya menyerupai golongan orang-orang yang tidak beriman, tapi bahkan dia bisa menistakan keyakinannya sendiri. Dia bisa menyoal hal-hal yang dianut atau ajaran-ajaran yang dianutnya sendiri. Dia mengaku Muslim, tapi senang kali menyoal tentang agamanya, menyoal tentang ajarannya. Bahkan menghadirkan sesuatu yang non-Muslim pun kadang tidak terfikir untuk bisa menghadirkan suasana itu, baik dengan kata-kata, dengan tindakan, dan sebagainya. Ya, dia mengatakan Muslim, tapi dia mengatakan misalnya, mohon maaf, Al-Quran misalnya produk budaya kah? Atau misalnya menyoal tentang jilbab kah? Tentang tahajud kah? Tentang ajaran-ajaran yang pokok kah? Dan sebagainya. Maka yang keempat ini dikategorikan oleh Al-Quran sebagai golongan munafik. Ada penyakit nifak dalam dirinya. Orang yang terkena penyakit nifak disebut dengan munafik. Ini yang paling panjang terwakili di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ini yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam fase dakwah beliau, mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul untuk membimbing umat, dan keadaan umatnya diwakili oleh klasifikasi 4 golongan ini. Jadi ketika beliau mulai ditugaskan, ada yang langsung yakin, orang baik, berjuang bersama beliau, memperbaiki lingkungan, berdakwah demi hadirnya kemaslahatan dalam berkehidupan, bertoleransi yang baik bahkan pada yang belum beriman, membangun kesejahteraan, membangun masyarakat madani, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Saat yang bersamaan, ada fase Mekah misalnya, yang terlihat langsung memusuhi, bukan hanya ingkar. Ada yang meneror, mempersekusi, bahkan ada yang mengeksekusi sahabat-sahabat beliau, dan kaitan-kaitan lainnya yang menyulitkan perjuangan-perjuangan dalam menampilkan kebaikan dan kemuliaan. Sisi yang lain, ketika hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, ditemukan golongan yang keempat ini. Orang-orang munafik yang mengatakan, kami bersamai Anda ya Rasulullah. Kadang terlihat sholat di belakang Nabi tapi tidak serius. Di belakang menyiapkan makar, menyiapkan tipu-tipu, menyiapkan rekayasa, menyiapkan hal-hal yang bahkan menyakiti bukan hanya orang Islam tapi kepada ajaran Islam sendiri. Dan saat yang bersamaan dia mengatakan sebagai seorang Muslim. Maka ini golongannya diwakili oleh golongan yang keempat, diterangkan di ayat 8 sampai 20 dan telah kita tuntas terangkan tanda-tandanya. Hati-hati, ya, hati-hati. Dan ini yang kita waspadai. Belajar bila menemukan tanda-tanda yang dimaksudkan, segera obati, segera bersihkan. Jika ada kolega atau siapapun yang terkena tanda-tanda itu, kita harus mencoba sebaik mungkin untuk mendakwahi, membantu sehingga ia bisa sembuh dan kembali menjadi baik. Itu prinsipnya. Maka ini yang dimaksudkan di ayat ke-21. Ini konstruksi ayatnya, ya. Jadi setelah menerangkan 4 golongan ini, maka Allah menginginkan semua golongan ini yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah, ya kan? Yang mengaku sekali lagi sebagai hamba-hamba Allah, sebagai manusia akan kembali kepada Allah, maka sebagaimana mereka dicipta dalam keadaan baik, fitrahnya mulia, baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu bisa al-buyul ilal haqqi, cenderung kepada kebenaran. Karena itu, cukup menjadi manusia, maka akan cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Pencuri pun tidak ingin dicuri. Pendusta pun tidak ingin didustai. Pengkhianat pun tidak ingin dikhianati. Karena hati kecil manusia itu cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Dan puncaknya, puncak dari kebenaran adalah agama. Mengakui kebenaran Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepsinya disebut dengan ad-din. Ini yang dimaksud Quran surah ke-30 di ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ini poinnya. Maka Allah menginginkan orang-orang yang baik yang dicipta, ya, dengan keadaan yang terbaik ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan yang mencipta adalah Allah yang Maha Baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya, Allah Maha Baik mencipta hamba-Nya dari kadar yang baik, hanya sayang kadang-kadang pergaulan, lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh terhadap dia, plus dengan provokasi setan yang bahkan kita punya kemampuan untuk menghindari tapi memilih untuk mengikuti. Ini problemnya. Ya kan? Sekalipun Allah memberikan petunjuk untuk bisa waspada dari itu semua. Sebagai tameng dari provokasi setan yang terkutuk itu. Namun ada di antara sekian episode kehidupan yang kadang terjerumus kepada sifat-sifat yang kurang baik. Sehingga melahirkan penyakit-penyakit baik ingkar atau bahkan nifak dengan nama munafik. Maka Allah menginginkan semua kembali kepada level yang pertama, golongan satu, golongan takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian balik lagi semua menjadi takwa. Maka bagaimana jalannya? Maka ditampilkanlah kemudian di ayat ke-21. Ya, Quran surah kedua di ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada semua golongan ini tanpa kecuali dengan sifat kemanusiaannya. Menyeru keseluruhan dengan sifat kemanusiaan dan sifat interaksi sosial. Bentuknya jamak dan menunjuk kepada sifat sosial. Maka nama yang mewakili disebut dengan Nas. Ingat ya, pernah saya sampaikan di Quran kadang ditampilkan 5 penyebutan setidaknya untuk manusia. Ada Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada insan, hal ata'alal insan, ar-rahman allamal quran khalaqal insan. Ada lagi bani adam, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ada lagi bashar, kul innama ana basharum mithlukum. Ini disebutkan dalam bentuk jama menunjuk pada sifat sosial. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali. Yang merasa dekat dengan Allah, yang menengah ataupun yang jauh ingkar, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan kata Allah, saya tegaskan. Ayyuha, ayyunya munada hanya tanbih. Hei semua manusia tanpa kecuali. Maka jalannya adalah u'budu rabbakum. Balik kepada Allah. Ya, bangun jembatan untuk kembali mengenal Allah. Ya, kembali kemudian untuk mengesakan Allah. Kembali beribadah kepada Allah. Kenali Allahnya. Kenali siapa itu Allah. Ya, kemudian kenapa harus dipertuhankan? Pahami dengan baik. Lantas kita bangun jembatan setelah paham, mengerti, dan mampu mendalami bahwa ini yang harus kita pertuhankan. Dan paham, yang tidak punya sifat-sifat begini itu bukan Tuhan. Maka setelah itu bagaimana kita menuhankan Allah? Kita mesti belajar dari situ. Kalau mampu membangun jembatan sehingga mampu mendekat kepada Allah dengan baik, dekat dengan pencipta, dekat dengan yang memberikan kebutuhan kita, maka apa yang sulit bagi Allah untuk memperhatikan kita? Kedekatan kita yang dalam kepada Allah, bukankah itu yang disebut dengan takwa? Ya? Maka jalan dari takwa adalah ibadah. Di puncak kedekatannya adalah takwa, jalannya disebut dengan ibadah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Jangan pun Anda, kata Allah. Kan? Jangankan Anda, orang dulu pun begitu. Kalau ingin sukses, ingin baik, dunia akhirat sampai kembali kepada Allah, maka bangun hubungan baik. Anda tak punya hubungan baik dengan teman, dengan kolega, dengan kerabat, tak bisa akses. Kan? Nah, sekarang tidak punya hubungan baik dengan Allah, mau lari kemana? Ya, meninggalkan dunia, ya, kembali kan ke akhirat. Ya, tetap dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bangun hubungan baik dengan Allah, dekati Allah lewat skema takwa tadi, kan dengan cara ibadah, kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan balik kepada golongan pertama. Jangankan kita, orang dulu pun begitu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, supaya kalian masuk dalam golongan yang pertama. Meningkat takwa kalian, mendapatkan jaminan-jaminan yang telah disebutkan itu. Maka Allah menegaskan, hei, aku kan yang menciptamu. Dan aku paling tahu tentang engkau. Jangan bertanya lagi. Kenapa engkau harus tanyakan, kenapa menyembahmu ya Allah? Aku yang mencipta engkau, aku yang tahu tentangmu. Dari mana engkau berasal, bagaimana kehidupanmu, kemana engkau berakhir. Aku yang paling tahu, kata Allah. Jangankan engkau, bahkan alam yang engkau diami pun, bumi pun, bahkan langit pun, bahkan segala yang ada di dalamnya, itu dalam kuasaku, kata Allah. Kalau engkau sekarang tinggal di bumi, melihat ke atas, ada langit, ada bintang gemintang, ada keindahan, sekarang merasakan turunnya hujan, Anda lihat lautan dan sebagainya, segala yang di langit dan di bumi, kata Allah, dia dalam kuasaku. Maka ayat ke-22 menegaskan tentang sifat-sifat kekuatan, kemampuan, dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sifatnya menguatkan dan menegaskan. Kemampuan hamba untuk berpikir, ini supaya kita berpikir. Ya? Supaya kita berpikir bahwa memang kita mesti memahami dengan baik bahwa Allah pencipta kita, yang mendesain semua kebaikan, dan memang secara mutlak kita harus melakukan penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berpikir ini, kalau kita mengerti yang menciptakan ini siapa, yang mengatur ini siapa, nanti ada ayat-ayat lain yang mendialogkan itu dengan akal kita, sehingga nalar kita bisa memahami dengan sempurna. Ya kan? Maka kalau kita sudah paham, ya, maka dengan mudah kemudian kita akan mempraktekkan perintah yang ada di ayat ke-21 untuk kembali melakukan penyembahan mutlak atau penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan mutlak agar mampu mendapatkan derajat takwa, dan dengan itu bisa meraih segala puncak kemuliaan yang dijanjikan tadi. Baik ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang menginginkan itu, ya Allah, saya ingin mendapatkan kemuliaan tadi. Di dunianya mudah berada dalam perhatian Allah, diperhatikan semua jalurnya, semua aksesnya, ya dekat dengan Allah apa yang sulit kan? Ya, dunianya dikecilkan gitu kan? Jadi mudah untuk diakses kemanapun. Ya ringan untuk kita jalani. Kemudian ada seseorang mengatakan, ya Allah, saya ingin menempuh itu semua. Bagaimana jalannya? Maka seperti orang-orang dulu diberikan pembimbing oleh Allah, diutus, dipilih dari kalangan hamba terbaik di generasi, sesuai dengan generasinya. Setiap generasi ada pembimbingnya. Ada yang diutus oleh Allah, dipilih, ditetapkan. Yang dipilih disebut dengan Mustafa. Innallaha astafa. Quran surah ketiga ayat 33. Dan dari sejak Nabi Adam, innallaha astafa Adam. Ganti generasi, wa Nuha, Nabi Nuh. Sampai nanti ke Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahima, wa ala Imrana, ala alamin, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap generasi akan menyempurnakan yang sebelumnya. Di era Nabi Adam, kan ke Nabi Nuh akan ada perkembangan kan? Dari karakter, pergaulan, lingkungan, macam-macam. Maka di era Nabi Nuh diutus nanti Nabi yang sesuai dengan karakteristik umatnya, untuk membimbing umatnya dengan keadaan-keadaan pada masa itu. Demikian terus sampai ke eranya Nabi Muhammad SAW. Semua terakumulasi. Ya, kegiatan-kegiatan di masa lalu, perkembangan masyarakatnya, kemajuan yang dicapainya, setiap zamannya itu akan mengalami karakteristik-karakteristik tertentu. Sekalipun nilainya bisa serupa, tapi karakternya bisa berbeda. Keadaan yang tampak tidak akan sama. Ya, zaman kita sekarang dengan 10 tahun ke belakang, tentu kita dapatkan perbedaan-perbedaan dari perkembangan teknologi misalnya, pengetahuan dan sebagainya. Tapi indahnya di akhir masa sampai kehidupan berakhir, Allah mengutus seorang rasul, Nabi yang sangat mulia, yang lahir di tempat termulia, di waktu yang sangat mulia, dengan pedoman kehidupan yang disiapkan sampai dengan kehidupan ini berakhir. Jadi walaupun nabinya wafat, pedomannya, ya, pedoman kehidupannya disebut dengan hudan. Dan hudan ini sudah melekat, saya sudah pernah sampaikan, dari era Nabi Adam sampai kehidupan berakhir. Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam, turun keduanya ke bumi, mendapatkan hudan, pedoman berkehidupan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Kita masih di ayat 23, nanti saat masuk ke 38 kita akan masuk ke situ. Kullah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dapat hudan. Ya, saya lompat ke era Nabi Musa juga hudan juga. Ya, wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ya, wa atayna Musa al-kitaba. Quran surah ke-17 ayat kedua, ya kan? Dan kami berikan, kata Allah, dengan keagunganku kepada Musa itu kitab, yaitu Taurat. Waja'alnahu huda li bani Israel. Kami jadikan pedoman berkehidupan. Taurat itu pedoman berkehidupan. Itu siapa? Umatnya Musa di masa itu. Di generasinya. Ya. Kemudian Nabi Isa mendapatkan Injil. Fi hudan. Disebutkan di Al-Ma'idah juga. Ya, di dalamnya ada hudan. Jadi pedoman berkehidupan untuk umat di masa itu. Masa itu saja. Ya. Kemudian di era Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, itu bukan lokal skopnya. Ya, dan tidak terbatas generasinya. Sampai akhir kehidupan. Maka diberikan Al-Quran. Al-Quran ketika diturunkan, itu jelas lafadnya, tujuan diturunkannya Quran, lafadnya menunjuk kepada hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Karena itu, di ayat ke-23, Allah memberikan penegasan bahwa yang mampu membimbing kita untuk kembali melakukan penghambaan kepada Allah dengan cara yang benar, secara mutlak, agar kita mampu bertakwa kepada Allah dengan sempurna. Dan dengan takwa itu kita bisa meraih kebahagiaan, ketentraman, kesenangan dalam berkehidupan di tiga alam. Dunia, alam kubur, sampai akhirat. Maka ikuti petunjuk Rasulnya. Rasul ini akan membawa hudan, pedoman atau kitab berkehidupan, pedoman berkehidupan, yang di dalam kitab ini ada kurikulum hidup kita. Yang kalau diikuti dengan baik, Ini yang akan membimbing kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana meningkatkan takwa. Isinya akan dijelaskan oleh Rasul yang mulia ini. Diterangkan caranya, diterangkan bagaimananya, ya, diterangkan mempraktekannya. Sehingga orang-orang yang mampu belajar dari sini, dipraktekan dan mengikuti bimbingan Rasul mulia ini, maka dia akan beralih statusnya. Bahkan sekalipun dari orang tertinggal misalnya, menjadi orang-orang yang berkemajuan, berperadaban, bahkan mungkin menjadi orang terbaik di masanya. Ini yang menjadikan era jahiliyah dengan segala puncak akumulasi keburukannya. Semua ada di situ kalau kita ingin turunkan. Perzinahan, mabuk-mabuk, pembunuhan, macam-macam, ada semua di situ. Tapi Allah sekali lagi tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa untuk merubah mereka. Atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mengurap untuk bisa merubah mereka. Tidak. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Hasilnya, jahiliyah berubah menjadi khairu ummah. Anda bandingkan kehidupan Umar bin Khattab misalnya di jahiliyah dengan saat masuk Islam. Bagaimana perubahan terjadi? Bagaimana dunia bisa ditaklukkan dan menghasilkan? Ini poinnya. Menaklukkan bukan untuk menguasai, tapi membuka semua nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan tentang keadilan sosial untuk keseluruhannya, tentang persatuan, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, pengetahuan, sifat bijak, ya, dan macam-macamnya. Dan pondasi awalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ini penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konsepsi takwa. Maka kitabnya adalah Al-Qur'an. Rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya nanti ada kalangan-kalangan tertentu yang memang tidak menginginkan Al-Quran ini diikuti, dipraktekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi keteladanan atau teladan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang tidak berkeinginan itu terwujud. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka menyoal keduanya sekaligus. Menyoal Rasulnya plus menyoal Qurannya. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disoal? Bagaimana Quran juga disoal? Dan menariknya, ada isyarat dalam Al-Quran, bahkan boleh jadi itu terjadi di setiap generasi, bukan hanya terjadi di era Nabi saja. Kita akan coba lanjutkan itu semua dan jawab itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Adzan telah berkumandang, WIB, waktu Indonesia, bagian Bekasi. Kita jeda sejenak, tunaikan sholat. Setelah itu kita kembali melanjutkan kajian kita, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

alhamdulillah beserta amal sunnah yang telah menyertainya. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Pun demikian bagi teman-teman dimanapun Anda berada, dan boleh jadi juga tidak bersama di wilayah Indonesia atau bahkan di Indonesia di waktu-waktu yang berbeda. Semoga dengan sholat yang telah atau akan ditunaikan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan penerimaan terbaik di sisinya insyaallah. Kita akan berkenan melanjutkan kembali kajian kita di pertemuan malam hari ini, kembali ke papan tulis yang telah kita uraikan dengan skema pembahasan yang telah ditampilkan dari ba'da maghrib tadi. Sekarang kita akan lanjut pembahasan kita di titik ini, teman-teman sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang 4 golongan dan diharapkan keempat golongan ini menjadi golongan yang terbaik, yaitu golongan yang pertama, disuruh kemudian untuk kembali membangun jembatan guna menuju perbaikan-perbaikan dalam konteks penyembahan kepada Allah yang sempurna di ayat ke-21. Kemudian Allah menegaskan alasan rasional tentang itu di ayat yang ke-22 sebagai pembuka tentunya. Karena nanti di ayat-ayat berikutnya akan ada turunan-turunan pembahasan yang semakin menguatkan itu kembali. Tentang ketuhanan Allah, tentang kenapa kita mesti beribadah, tentang penciptaan langit dan bumi, argumentasi akalnya seperti apa, kita akan temukan di ayat-ayat berikutnya. Secara singkat, untuk mendapatkan penguatan ini tentu kita harus mendapatkan bimbingan, dan bimbingan ini harus tampak dari keseharian kita yang bisa kita rasakan, bisa berinteraksi, membersamai kita, dan juga mempraktikkan kehidupan kita sebagai manusia. Harus ada contoh langsungnya. Dan mustahil itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Maka mesti ada sosok dari kalangan kita sendiri, dari kalangan manusia yang menyontohkan kepada kita kehidupan berkemanusiaan. Dari perkara-perkara yang paling sederhana sampai situasi yang sangat kompleks, dari mulai berjalan, masuk ke toilet, sampai kehidupan rumah tangga, sampai babnya bangsa dan negara, dan hal kompleks lainnya. Maka dipilihlah seorang Rasul mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang melekat kepada beliau semua mulia. Nasabnya sangat mulia, tempat lahirnya mulia, tempat hijrahnya mulia, ya, semua kegiatannya mulia, sifat akhlaknya dan melekat keseluruhannya pada sosok yang sangat dimuliakan dan mulia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kurikulum termulia, karena kurikulum ini akan berlaku berkelanjutan bagi setiap generasi manusia yang berkehidupan sampai dengan akhir zaman dan kehidupan selesai di dunia ini. Itulah Al-Qur'an. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang sifatnya hanya regional, lokal saja untuk generasi tertentu, umat tertentu. Karena itu dia tidak mendapati jaminan keabadian, baik dari segi lafadznya atau bahkan sampai dengan tuntunannya yang dipraktekkan sama persis dengan apa yang tertuang di kitabnya. Potensial mengalami perubahan-perubahan atau bahkan penyimpangan. Al-Quran terjaga dari mulai lafadznya dari dulu sampai dengan kini, dan terjaga dengan dua keadaan, ya, baik dari segi hafalan, dan segi hafalannya pun sangat ketat, teriwayatkan dari setiap generasi dengan jumlah mutawatir yang mustahil melakukan kebohongan, terverifikasi semuanya dengan nama sanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mahfuzun fis sudur, terjaga dalam jiwa yang paling dalam, maktubun fis sutur, tertuliskan. Jadi keduanya bisa saling menguatkan. Apa yang dituliskan dicek oleh hafalan, apa yang ada di hafalan dicek lewat tulisan. Inilah Al-Quran, surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai pengingat bahwa Quran ini adalah firman Allah. Quran, kurikulum hidup. Quran yang akan mengarahkan kita pada kemuliaan. Dan kata Allah, dengan keagunganku kami yang menjaganya, abadi, kekal, jadi petunjuk sampai kehidupan kita berakhir, sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujjah untuk kita atau hujjatun alaik. Baik teman-teman, jadi ketika ini telah diturunkan, Rasul telah dipilih, tadi saya sampaikan menjelang Isya bahwa ada golongan-golongan tertentu, khususnya 2, 3, dan 4 yang melakukan pengingkaran langsung baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan kurikulum kehidupan yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an. Faktornya bisa banyak, boleh jadi mereka ingin mendapatkan kenyamanan sesaat di dunia ini yang telah diraih, atau bisa jadi juga karena faktor iri hati, dengki, ataupun faktor-faktor lainnya yang kalau disimpulkan singkatnya adalah menolak keberadaan Al-Qur'an sebagai kurikulum kehidupan, pun demikian menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diutus untuk membimbing umat manusia kepada nuansa, kebahagiaan, ketentraman, dan kesenangan dalam berkehidupan di tiga alam. Maka penolakan langsung ini disertai juga dengan tuduhan-tuduhan. Baik ya? Bukan hanya meragukan, tapi juga menuduh tanpa argumentasi, tanpa bukti yang jelas, dan melahirkan, nah ini dia, kadang-kadang narasi-narasi yang rapuh, seperti masuk akal, ya, seperti logis, tapi sesungguhnya rapuh, dan di luar argumentasi yang dibenarkan, baik secara ilmiah, atau bahkan ukuran-ukuran yang lainnya. Nah, kita ambil contoh misalnya, dalam bahasa Arab, meragukan sambil menuduh, atau menolak, ya, dengan cara yang tidak langsung, tapi nuduh, dan itu sangat menyakitkan. Itu bahasa Arabnya disebut dengan raib namanya. Ya, raibun. Ya. Jadi yang ditampilkan seperti keraguan, tapi sebetulnya di balik itu ada tuduhan. Ya. Namanya apa? Raib. Ya. Kalau ragu saja itu syak. Tapi kalau meragukan, ada tuduhan, ada sangkaan. Syak, wa, sangka, nuduh, dan nyangka. Dan melukai di dalamnya, itu raib namanya. Ya kan? Baik-baik itu ditujukan kepada sosoknya seperti Nabi Muhammad SAW atau bahkan pedoman atau yang dibawa ya tertentu seperti Al-Quran dalam konteks ini. Ya, maka ini yang dimaksudkan katanya disebut dengan apa tadi? Raib. Apa di antara tuduhan yang disematkan kepada Rasulullah SAW bersamaan itu dengan Qurannya? Jadi sekaligus nih, ya yang disoal itu bisa Qurannya. Jadi kalau Qurannya disoal kan hilang nubuat Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang Nabi, Rasul ditetapkan menjadi Nabi dan Rasul, kan dekretnya, kan pengangkatannya kan dari Allah, wahyu. Wahyunya berupa ayat, kan? Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayatnya namanya apa? Al-Quran. Karena itu semua isi Quran disebutnya apa? Ayat. Dengan turunnya surah Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai dengan ayat kelima itu, maka dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW ditetapkan, diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kalau yang disoal ayatnya, disoal Qur'annya, dijatuhkan ini, maka tujuan akhirnya adalah menjatuhkan kredibilitas sekaligus penetapan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Maka kadang-kadang mereka langsung menyoal Nabinya, kadang-kadang langsung menyoal Qur'annya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di Quran surah ke-69 itu kan, surah Al-Haqqah ya, Quran surah ke-69. Ya, bisa dicek kembali ya, ayat 41 sampai dengan 42 ya, atau dari ayat 40 lah bisa sampai dengan 42. Ya, ini kan terkait dengan Quran. Nanti ketika masuk ke ayat 41-nya, 42-nya tegas sekali disampaikan. Ya, mereka berkomen bahwa, oh ini nih, Quran ini produk sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mampu memengaruhi orang lain. Dan mereka menyimpulkan ini sihir gitu kan. Atau mereka langsung mengatakan, oh ini mantranya Muhammad SAW, ini dukun baru nih ya, kekinian. Bisa memberikan mantra-mantra sehingga memengaruhi orang-orang. Ya, sehingga yang tadinya menyembah ya, sesuatu yang dipertuhankan, sekarang bergeser, meninggalkan kerabatnya, keluarganya, bersikap yang baru. Padahal itu semua bagus gitu kan. Dan diakui sebagai sesuatu yang baik. Tapi karena memang mau nuduh, dituduhlah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah kemudian membantah, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ سَخِرٍ. Ya kan? Dan juga disebutkan setelahnya wa ma huwa biqauli kahin, ya kan? Yang sebelumnya qalilam ma tu'minun, setelahnya qalilam ma tadhakkarun, ya. Dan memang mereka tidak beriman, tidak yakin ini, ya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak beriman, tidak berpikir dan tidak ada argumentasinya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Qur'annya dituduh sebagai produk, ya. Produk sihir. Kemudian juga apa lagi? Produk perdukunan, dukun, ya. Nanti puncaknya ditegaskan juga di surah Al-Mudathir. Ya, di surah Al-Mudathir, surah yang ke-74 ya. Baik, di ayat 24 sampai 25. Silahkan dicek ya, teman-teman. Quran surah 74 ayat 24 sampai 25. Ya kan? Ada ayatnya? Faqala in hadza illa sihri yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ada ayatnya? Ya, maka mereka komen tuh ketika Quran diturunkan, kata-katanya begitu dalam, maknanya begitu tinggi, kemudian menyentuh kepada jiwa yang sangat dalam, beda dengan syair yang mereka biasa buat. Kan saya pernah sampaikan di pertemuan yang lampau, orang-orang jahiliyah pada masa itu begawannya ya puisi. Mereka mudah sekali membuat puisi, sastra, tinggi sekali kalimatnya, lafadznya sangat sempurna, ujung-ujungnya pas, bagus, formulasinya tinggi, sampai nanti satu saat muncul ilmu arud. Ya, kesempatan berbeda nanti kita bisa ulas. Sebelumnya telah saya sampaikan juga beberapa hal terkait dengan itu. Maka mereka mencoba mengatakan, oh ini produk sihirnya Muhammad SAW, sihir dari kata-kata. Ya, makanya ada ungkapan mengatakan dari sebagian kata-kata itu seperti magic, bisa mempengaruhi orang lain. Mereka mengatakan, ini sihir yang diwariskan, sihir yu'tar, dari sihir yang diwariskan dari sebelum-sebelumnya, sehingga punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Itu tuduhan mereka. Dan puncaknya di ayat 25 mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Dan ini sebetulnya produk manusia biasa. Produk manusia biasa. Nah, karena ada statement ini, yang paling menarik. Mereka mengatakan, ini produk manusia biasa, ini bukan firman Tuhan, ini bukan firman Allah, ini buatan-buatannya Muhammad SAW saja. Muhammad seorang dukun baru, itu kan Muhammad seorang penyihir, yang punya kemampuan mengaruhi orang dan sebagainya, ini produk manusia biasa. Maka, dari situlah kemudian turun tantangan dari Allah secara langsung. Kalau kalian memang nuduh Muhammad SAW, ya kan? Tanpa argumentasi yang jelas, kok tiba-tiba nuduh, tuduhannya disematkan, tapi nggak punya pembuktian, buktinya mana? Ya kan? Baik, kalau Muhammad SAW seorang tukang sihir, buktinya mana? Ya kan? Tentu akan punya kemampuan sihir seperti tukang sihir yang lain. Kalau beliau SAW dituduh sebagai seorang dukun, buktinya mana? Karena dukun itu kan punya standar. Ya, standarnya begini, disebut dengan dukun. Nggak begini, bukan dukun dia. Kan? Seorang penyair punya standar. Ya, standarnya ini ada 16 kan rumusnya disebut dengan bahar itu. Ya, kalau dia bisa membuat sesuatu kalimat dengan rumus ini, rumus tawil misalnya kan, tawilun lahudun al-bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Maka ini penyair. Kalau bukan dengan formulasi itu, gak bisa disebut seorang penyair. Ada syarat-syaratnya tertentu. Ya? Tapi mereka mengatakan, ya terlepas dari itu, ini produk manusia biasa. Maka turunlah kemudian ayat-ayat tantangan. Baik di fase Mekah, yang mewakili golongan 2 dan 3 ini, saking kagetnya tadi geser ya. Ataupun golongan munafik di Madinah ini. Ya. Di Mekah nanti turun ayat-ayat merespon itu. Seperti contoh Quran misalnya dari surah ke-17 ya Al-Isra ayat 88. Sebelumnya bahkan di Quran surah Hud surah 11 itu kan ayat 13. Nanti bahkan sebelumnya lagi di Quran surah Yunus surah 10 kan ayat 37 sampai 38. Lalu di Al-Qasas juga ada, Quran surah ke-28 ya. Di ayat 49. Ya. Ini fase Mekah. Jadi ketika di Mekah mulai disoal, gitu kan? Kemudian dituduh tanpa alasan, tanpa argumentasi dan sebagainya, turun ayat-ayat ini. Seperti nanti tadi saya tuliskan pertama Quran surah 17 Al-Isra ayat ke-88. Ya Allah sampaikan, "Kulla ini jitama'atil insu ya wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Ya kata Allah, ya kalau engkau sanggup, ya engkau datang aja buat semisal ini. Nanti ada tawaran bikin satu surah, bikin 10 surat sesuai dengan urutan ini. Ya kalau engkau mengatakan ini produk manusia, engkau juga manusia kan? Bahkan engkau bertutur yang juga paling fasih di masanya. Engkau ahli sastra, ya penyihirnya kau benar-benar penyihir, dukunnya kau benar-benar dukun. Hei dukun di kalangan jahiliyah, engkau katakan ini produk dukunisasi. Ya bikin yang semacam ini kalau engkau bisa. Kau katakan ini produk sihir, engkau yang penyihir buat semacam ini. Kok katakan ini produk manusia, bikin yang seperti ini kalau mampu. Ya, kalau mampu kata Quran itu. Ya, logikanya kan begitu. Jangan Anda menuduh tanpa argumentasi, jangan memberikan statement tanpa bukti, apalagi penuh dengan kedengkian. Itu ajaran yang sangat indah. Dan ingat baik-baik teman-teman sekalian, ingat baik-baik ya. Kalau di Quran tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokoh sentralnya, ini menunjukkan kesan bahwa itu potensial terjadi lagi di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Jadi kalau ditarik ke nuansa kekinian, ada nggak yang sekarang menyoal Nabi Muhammad SAW? Ada. Ada yang menghina beliau? Potensial ada. Ada yang merendahkan beliau? Potensial ada. Dan kita sebagai umatnya, ya sudah dibimbing bagaimana cara membela. Ya, membela dalam konteks ini adalah membela kehormatan Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan kebenarannya supaya tahu. Supaya ringan hisab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kecintaan kita. Salah kalau ada orang mengatakan narasi Nabi Muhammad gak perlu dibela, dia kan kekasih Allah. Bukan. Pembelaan kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Itu poinnya. Ya kan? Ya, Anda kalau lihat anak Anda dilecehkan, ya kan? Anda membelanya, padahal anak Anda punya kemampuan. Bahkan dia lebih kuat dibandingkan dengan Anda. Ya, dia seorang binaragawan, badannya lebih kekar, kemampuannya tinggi. Tapi Anda sebagai orang tua, Anda membelanya. Ya. Anak Anda tentara misalnya, jenderal, sudah punya bintang dan sebagainya, dilecehkan oleh orang lain. Anda bapaknya, bahkan bukan jenderal, bukan bintang, bukan tentara. Anda akan tampil membelanya. Kenapa? bukan karena Anda melihat anak itu tidak punya kekuatan, tapi lebih Anda ingin menampilkan bahwa penjagaan kehormatan dan cinta Anda kepada anak Anda. Demikian sebaliknya, orang tua kita dilecehkan. Padahal orang tua punya kemampuan misalnya, punya kedudukan dan sebagainya, dia dilecehkan. Tapi kenapa kita bergerak sebagai anak yang mungkin tidak punya kedudukan yang serupa? Karena cinta dan penghormatan kepada orang tua. Dan perintah untuk mencintai Nabi itu melebihi cinta kita bahkan kepada kedua orang tua, bahkan diri kita sendiri. Paham? Baik. Ini poinnya teman-teman sekalian. Maka dari itu, di fase Mekah ditemukan seperti ini, sekarang pun akan ditemukan. Boleh jadi ada orang yang belum kenal di bahasa kami ya, dengan Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang yang belum beriman, non-muslim. Mungkin belum kenal Nabi, tapi berpotensi dia akan menghina, melecehkan dengan bentuk-bentuk yang berbeda, bikin karikaturkah, gambarkah, bikin novelkah, macam-macamkah. Ya, tapi intinya melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap Nabi Muhammad SAW yang bahkan belum pernah dilihat. Ya. Dan seterusnya, bahkan belum pernah baca kisahnya dengan benar, akan terjadi potensial. Dari kalangan mana? Mungkin kalangan yang kedua, yang belum kenal tapi ingkar, ya kan? Kan tidak argumentatif, nggak kenal, nggak pernah baca dengan benar, ya kan? Cuman dengar sekilas, terprovokasi, langsung mencela, langsung menghina, langsung menjelekkan, menjatuhkan, tapi nggak cari referensi, nggak punya argumentasi toraib namanya, ya kan? Atau yang kedua, ada yang mengaku muslim tapi ikut-ikutan, ya kan? Ada. Bahkan yang lebih parah daripada itu adalah fase ini, fase nifak. Nifak itu kan tempatnya Madinah waktu itu. Penyakit yang marak di kalangan masyarakat Madinah. Kalau munafik di Mekah nyaris tidak ditemukan karena hitam putih keadaannya. Di Madinah akan ditemukan tokohnya. Ya, seperti ya Abdullah bin Ubay bin Salul kita temukan. Ya kan? Bagaimana menjadi tokoh bapak munafik pada masa itu dan dikenal sampai dengan sekarang atau kekinian. Yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, ini poin yang paling penting sekali lagi. Bila hanya disebutkan ayatnya umum, ini memberikan kesan kepada kita bahwa potensial itu terjadi lagi di masa depan. Dan di fase Madinah itulah turun ayat ke-23. Jadi kan Al-Baqarah ini suratnya Madaniyah, ya. Surat-surat atau ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Ya, setelah Nabi hijrah. Dan ketika Nabi hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, turunlah Al-Baqarah ini. Jadi kalau yang tadi Al-Isra, kan, kemudian Hud, Yunus, Al-Qasas, ini fasenya Mekah semua, yang ini Madinah. Ya, dalam konteks Madinah itu setelah hijrah maksudnya. Karena Madaniyah itu ba'da hijrah. Makkiyah sebelum hijrah. Karena hijrahnya dikenal ke Madinah, maka umumnya orang-orang mengatakan di Madinah. Gitu kan? Walaupun tidak semua ayat yang turun atau surah yang turun setelah hijrah posisinya di Madinah. Bisa di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Maka, penyoalan terhadap Rasulullah SAW, termasuk kepada Al-Quran, potensial dilakukan bukan hanya oleh orang-orang yang belum beriman, yang belum kenal Nabi seutuhnya, tapi yang paling menyakitkan dan menyedihkan, kadang-kadang akan potensial terjadi oleh orang-orang yang munafik. Dia mengaku Muslim, tapi karena terkena penyakit tertentu, bisa karena akumulasi maksiat, bisa karena provokasi setan, ya untuk urusan dunia tertentu. Ini kan kalau sudah makan sesuatu yang haram, jadi penyakit kan? Ingat loh ya. Ya, mengkonsumsi sesuatu yang haram itu jadi penyakit. Ya, hasil judi itu hati-hati, jadi penyakit tuh. Nanti kebawa kemana-mana tuh. Ya, pasti udah lekat tuh. Judi itu nanti gambarannya, kalau sudah jadi candu, racun, nanti kemana-mana. Ya, paling minimal nanti temannya minuman. Setelah itu nanti perzinaan. Itu udah pasti tuh. Ah, puncaknya pembunuhan. Ya, puncaknya apa? Pembunuhan. Jadi itu sudah lekat tuh. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Jadi kalau kita ngaji dengan teliti, baik di Quran, di hadis, kemudian dilihat di sirah, itu seperti itu. Karena itu racun. Ya, sangat berbahaya. Ya, apalagi kalau sudah tergabung dalam bentuk-bentuk yang lebih besar, itu sangat berpotensi harus kita waspadai karena daya rusaknya itu tinggi. Ya, magnitudenya itu, gempanya itu bisa mengguncang dan menghancurkan tinggi. Nah, ini teman-teman, munafik itu seperti itu. Kena penyakit di dalamnya, mengaku muslim, tapi penyoalannya tinggi. Bahkan kepada nabinya pun, ya, tega melukai. Ya, tega melukai, ya, melukai ajarannya, menyoal Qur'annya dan sebagainya. Bahkan kemudian menyoal Qur'an dengan mengatakan kalimat-kalimat terhadap Qur'an yang bahkan nyaris orang-orang dulu pun tidak terfikirkan begitu. Orang dulu kan mengatakan nih produknya manusia biasa, gitu kan? Dituduh kemudian dari hasil dari perdukunan, sihir dan sebagainya. Orang sekarang bisa mengatakan dengan yang bahasa halus, tapi dalam maknanya untuk merusak itu semua. Ini produk budaya. Kalau sudah budaya kan melekat dengan kulturnya, gitu kan? Ya, dengan tipologi masyarakatnya, karena ini Arab, Arabnya tempo dulu, ya ini budayanya untuk budaya Arab tempo dulu. Yang kekinian pun, Arab kekinian belum tentu cocok, apalagi untuk di luar Arab misalnya, maka dimunculkan kesannya seakan-akan Islam itu identiknya dengan Arab. Maka dimunculkan gerakan-gerakan anti-Arab, dilekatkan Islamnya ke Arab, maka muncul kata-kata yang tidak pantas, tidak elok. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi saat yang bersamaan, pengaruh-pengaruh yang paling nyata, misal datang dari Barat secara langsung, atau dari negara-negara tertentu yang jelas-jelas bertentangan, bahkan dengan dasar-dasar tempat di mana seseorang itu menetap. Ya seperti kita di Indonesia misalnya. Kita punya falsafah Pancasila, punya nilai ketuhanan, ya, yang Maha Esa, sampai lima sila itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksana dalam permusyawaratan, perwakilan, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayak itu gambaran frame-nya. Ya, maka apakah semua budaya yang datang ke kita, lantas kemudian ya bisa sejalan dengan itu? Ya, falsafahnya kan kalau sejalan diterima, kalau tidak sejalan, gitu kan? Apalagi bertentangan kan langsung ditolak. Ya, nah, sekarang coba kita lihat secara historical, secara sejarah. Apa pernah ada Arab bisa menjajah ke Indonesia setelah menjadi Indonesia atau sebelum jadi Indonesia atau sebaliknya? Justru kemerdekaan itu justru disupport oleh orang-orang yang datang dari Arab, ya, dan mereka adalah Muslim datang ke Nusantara ini bersatu padu dan melahirkan bersama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini contoh saja, contoh berkehidupan. Saya ingin tarik kembali kepada Quran, kepada hadis, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seringkali kita dapatkan seakan-akan Islamnya dikesankan dengan sebuah kultur, sebuah budaya, sehingga akhirnya ada kesimpulan bahwa Quran itu produk budaya. Sehingga kalau produk budaya, boleh disesuaikan, boleh dirubah. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu, kalau kita runtut-runtut, gak akan jauh. Semua itu nasabnya, sumbernya, kalau gak kesini, larinya pasti kesini. Ya. Kalau gak disini, larinya pasti kesini. Ya. Itu akan ditemukan. Ya, kalau di kalangan orang yang belum beriman, boleh jadi akan ada riset, mungkin membentuk sebuah semacam akademi atau sekolah untuk mencari kelemahan Quran, bisa jadi. Ya, atau kelemahan dari sisi kerasulan, bisa jadi. Tapi sayang, ini sudah berlangsung 15 abad, tidak pernah ditemukan formula untuk bisa melahirkan itu, tidak. Kenapa? Nanti jawabannya banyak di tafsir, termasuk nanti kita akan baca beberapa kitab tafsir. Karena memang ada jaminan dari Allah langsung yang menyampaikan kalamnya. Quran itu kalamullah. Bukan produk manusia, bukan makhluk. Ya, maka Allah yang berkenan untuk menjaganya. Ini yang tidak memungkinkan bagi setiap manusia untuk bisa menghasilkan segala hal atau bahkan ingin membuat atau menyerupai atau bahkan sekedar mirip dengan Al-Quran. Ini poinnya. Nah, jadi ini situasi yang terjadi, teman-teman sekalian. Maka dalam situasi inilah turun ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raib. Kan? وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا Maknya lari ke Al-Quran. نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا Abdina lari ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah langsung menyatukan keduanya. Ya. Allah menyampaikan, hey, jika kalian menuduh, meragukan, tapi disertai dengan tuduhan, tapi tanpa argumentasi. Nah, ini pelajaran penting. Ya, pelajaran penting kepada kita semua selaku insan beriman. Boleh memberikan pandangan. Ya, boleh memberikan pandangan. Bahkan sebagian mengatakan ini kritik misalnya kan. Ya, yang sifatnya apa? Sifatnya punya argumentasi yang membangun, yang positif. Dan Quran juga indahnya mengatur lagi. Sampaikan dengan cara-cara yang tidak melukai. Ya kan? Cara-cara yang menyentuh kepada hati yang benar, kepada pikiran yang jernih. Bukan untuk menyingkirkan seseorang, melukai kehormatan seseorang. Silahkan tampilkan. Jadi kalau ingin menyampaikan pandangan, boleh. Mengkritik, boleh. Tapi, kata Quran, harus punya argumentasi. Jangan sudah menyoal, tapi nggak punya bukti. Nggak punya argumentasi. Sifatnya hanya senang nyoal-nyoal saja, bahkan jadi pekerjaan harian. Itu yang berbahaya. Kalau itu sudah menjadi pekerjaan harian, rutinitas, seakan-akan jadi jasa pada keburukan. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Ya, dan itu sumbernya pasti cuma dua ini. Ya. Imma ada orang yang belum kenal dari kalangan yang belum beriman, atau orang yang mengaku muslim tapi berpenyakit, kalangan munafik. Dicari di setiap zaman pun kembalinya pasti ke sini. Dan tidak rasional. Ya nuduh aja. Tapi kalau diajak diskusi, ya nggak akan ketemu. Karena tujuannya, pekerjaannya cuma nuduh, bukan mencari argumentasi. Ini poinnya. Ini akan ada, ya. Akan ada di setiap generasi. Ya. Maka nanti ada obatnya. Kita sudah diberikan jalannya. Ada jalannya, cara menghadapinya bagaimana, secara elegan bagaimana. Kapan ada ruang untuk diskusi? Kapan diskusi itu tidak bermanfaat? Ya, kenapa? Karena yang dikejar dari kalangan orang-orang tertentu bukan diskusinya, cuma ingin ramenya aja, cuma ingin viralnya aja, ya. Dan dibalik dari semua itu, ya keuntungan dunia yang sesaat itu. Itu yang mesti penting-penting untuk diketahui, ya. Ingat itu, ya. Balik sini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina. Kalau kalian memang meragukan, Bukan sekedar ragu kalian menuduh, kan? Merendahkan baik Al-Quran ataupun hamba terbaik kami. Karena kalimat abdun pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, tidak disebutkan bahkan dalam Al-Quran, kecuali menunjuk kepada tingkat kasih yang paling tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Karena itu, hamba-hamba Allah kalau dipuji oleh Allah, itu tingkat tertingginya menggunakan kalimat abdun. Secara singkat saja apa yang pernah saya sampaikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang untuk Isra Mi'raj pun peristiwa yang mulia itu, undangannya tidak menyebutkan kata rasul atau nabi, tapi Allah mengundang dengan kalimat abdun, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena puncak kemuliaan seorang hamba adalah atau terletak pada penghambaannya kepada Allah. Semakin tinggi penghambaannya, makin mulia di hadapan Allah. Makanya orang yang sering banyak sujud sebetulnya sedang mengangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah. Bukan merendahkan diri, tapi sedang mengangkat kehormatannya di tempat yang tertinggi. Bukankah kalau kita menghadapi yang tinggi, kita itu merendah? Betul kan? Anda menghadapi pimpinan, Anda merendah kan? Gak mungkin Anda meninggi. Meninggi selesai karir Anda kan? Ya kan? Anda menghadapi pimpinan, bos Anda, pimpinan Anda, Anda akan merendah. Dan merendah itu adalah jalan untuk menuju sesuatu yang tinggi. Dengan merendah, pimpinan Anda meninggikan Anda. Dia sopan nih, bagus nih, naikin karirnya, gitu kan? Nah, puncak penghambaan itu ketika Anda merendah. Dan siapa yang paling tinggi? Ta'ala. Ta'ala itu yang paling tinggi. Jalla wa'ala. Maka tidak ada yang lain kecuali Allah. Kita lekatkan subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada makhluk saja kita saling menghormati, maka kepada pencipta semua makhluk, seharusnya di situ ada puncak penghormatan dan penghambaan kita. Makanya kita sujud. Ini puncak penghormatannya kita rendahkan. Untuk apa? Filosofinya dengan merendahkan itu kita mendapatkan puncak penghormatan tertinggi yang Allah angkat. Itu maksudnya. Oke? Okay? Nah, jadi teman-teman sekalian, kembali ke sini, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan gambaran, jawaban bahwa kalau kalian merasa ragu bahkan sambil menuduh, menyoal, menjelek-jelekan dan sebagainya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bahkan Al-Qur'an, ya rasional saja. Ya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ya kalau kalian katakan ini produk manusia, bikin dong semisalnya. Satu bisuratim mimitsli, datangkan yang semisalnya. Ya, semisal Al-Qur'an. Ini ada dua tafsir tuh, ada yang menyebutkan tafsir semisal Al-Qur'an maksudnya, ada yang mengatakan ya semisal produk dari Nabi Muhammad juga. Ya, maksudnya apa? Yang disebut produk Nabi Muhammad, Al-Qur'an itu bukan dari Nabi, ingat itu ya. Kalimat ini jangan sampai salah dipersepsikan, bukan. Maksudnya Nabi Muhammad itu kan enggak pernah belajar, enggak pernah membaca, enggak pernah ada guru, enggak pernah sekolah, ummi. Jadi ada yang menafsirkan, kalau memang ingin membuat, coba dari yang sama dengan Nabi juga, yang ummi juga, yang enggak pernah sekolah juga, mampu enggak bikin begini, gitu kan? Ya. Mampu enggak menyampaikan kalimat-kalimat ini, itu maksudnya, ya. Jadi karena Al-Qur'an kita tetapkan bukan makhluk, bukan produk manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingin tegaskan bahwa yang paling sahih nanti tafsiran yang menyampaikan mithli di situ kembali ke Al-Qur'an. Ya, fa'tu bi suratin min mithli, maka silahkan buat semisal Al-Qur'an ini, karena engkau mengatakan produk manusia, maka bikin, Anda pun kan manusia. Bahkan Anda dari segi sastra lebih fasih, lebih hebat, lebih banyak-banyak syairnya. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya sampai diangkat menjadi nabi, ya, tidak pernah terekam memiliki syair atau qasidah. Jelas sampai sini? Baik. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan kalau mampu, ya silakan ajak sekutu kalian, teman-teman kalian dari kalangan manapun termasuk jin. Karena di surah Al-Isra ayat 88 itu Allah menantang. Ya, kalau kalian merasa benar in kuntum shadiqin, kalau kalian merasa benar, ajak sekutu kalian termasuk jin-jin yang kalian anggap mungkin bisa membantu. Ya. Baik, itu gambaran umumnya. Sekarang kita bacakan ya tafsirnya sejenak. Di pertemuan lalu kita bacakan beberapa tafsir. Nah, sekarang coba kita bacakan yang lainnya. Kemarin sudah Jami'ul Bayan dari tafsir Al-Imam At-Tabari. Yang ini ya. Ini yang kalangan awal sekali. Ini salaf-salaf awal nih. Sudah saya bahas. Ya. Terus bahkan dari lebih awal dari ini yang kemudian dikodifikasikan tafsirnya Tanwirul Mikbasnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ini sudah kita sempat sampaikan juga. Ya. Kita coba lihat yang Ibn Kathir ya. Tafsirul Quran Al-Azim. Ini pun nanti akan menyebut beberapa tafsir yang coba kita sebutkan. Ada beberapa yang sudah kita tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma syara'a ta'ala fi taqririn nubuwati ba'da an qarrara annahu la ilaha illa hu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menegaskan di ayat ke-21 bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan menyembah Allah adalah jembatan untuk menuju takwa, seperti yang pernah tadi saya sampaikan. Maka Allah pun kemudian menerangkan tentang ketetapannya untuk mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara menyembah Allah sekaligus mempraktikkan, mengimplementasikan petunjuk yang terangkum dalam Al-Quran itu. Faqala mukhatiban lil kafirin, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, untuk memberikan sanggahan sekaligus penegasan kepada orang-orang yang ingkar. Ini yang tadi kita terangkan, ini kan tafsirnya. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya terangkan itu tidak akan berbeda insyaallah dengan kitab-kitab tafsir yang sudah terkodifikasi, baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Karena kita sebelum ngajar ngaji dulu ya. Ngaji dulu, kumpulin dulu ya, pelajari ini isinya begini ya, kaitannya begini, begini, baru kemudian kita berani menyampaikan, bukan dari pendapat pribadi ya. Waliyatu billah. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. Dan jika kalian, hey orang-orang yang ingkar, termasuk orang munafik, meragukan, menuduh, tapi tidak punya argumentasi ya, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibawa oleh beliau yaitu berupa Al-Quran. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمْ مِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Maka silahkan bikin yang semisalnya. Kamu kan mengatakan itu produk manusia, maka kamu pun pasti bisa buat. Kamu yang hebat sastranya, tadi saya katakan kan, kamu yang bahkan ada penyihir, penyair, ya dukun dan sebagainya, bikin dong. Ya kata Allah, bahasa kitanya begitu ya. Silakan bikin jika kalian mengira ya bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah atau bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'ridhuhu bimithli ma ja'a bihi. Kemudian silakan tampilkan, presentasikan ya, seperti halnya Al-Qur'an disampaikan kepada kalian. Ya Muhammad SAW enggak pernah menyembunyikan. Ini ada ayat, beliau sampaikan. Ya, beliau bacakan. Isinya diterangkan, ya kalian juga silahkan, jangan sembunyi-sembunyi, jangan malu-malu, bikin aja, satu surat aja kata Allah, gak usah banyak-banyak, satu surat bikin, lalu setelah itu coba presentasikan, tampilkan, ya, karena mereka itu kalau sudah bikin syair, itu nanti mereka akan coba menampilkan itu, puncaknya nanti di pusat-pusat hiburan, disebut dengan aswak, ada suqul uqab, ya, suq dumatu jandal, dan puncaknya di Jabal Qubais, dekat Ka'bah itu, yang sekarang ada istana raja itu ya, di atasnya itu. Nah, dekat Grand Zamzam, Safwa di sampingnya. Nah, itu di situ puncaknya. Nanti kalau orang yang paling hebat syairnya dipilih 7 nanti ya, 7 terbaik. 7 itu nanti ada pimpinannya disebut dengan Amir Syu'ara, dulu Emre El Qais ya yang menjabat itu. Nanti yang 7 ini hasilnya karya mereka akan dikumpulkan, ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disebut dengan Mu'allaqat. Maka dengan dikenal dengan Mu'allaqat As-Sab'ah. Mu'allaqat As-Sab'ah, yang kelak kemudian di masa Islam diganti dengan kain kiswah yang tulisannya berubah menjadi ayat-ayat Al-Quran. Itu sejarahnya. Nah, itu sejarahnya. Kemudian, wasta'inu 'ala dzalika biman syi'tum min dunillahi fa innakum la tastati'una dzalika. Ya, kalau kalian mau minat silakan, minta tolong pada siapapun, bersekutu dengan siapapun, ya, dan tidak akan pernah didapati karena yang kalian lawan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan syuhada'akum, yang dimaksud dengan syuhada'akum, wad'u syuhada'akum, yang dimaksud adalah a'wanakum ay qauman akharin yusa'idunakum 'ala dzalik. Ya, yang dimaksud adalah ya teman-teman kalian, penolong kalian, sekutu kalian yang sekiranya kalian nilai mampu membantu kalian. Ya. Dan di sini beliau menukil dari tafsirnya Ibnu Jarir, ya. At-Tabari halaman 496. Ini kita ada tafsirnya. Ya, Jami'ul Bayan. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir pun mengambil referensi dari ulama-ulama yang sebelumnya. Nah, itulah seperti itulah para ulama mereferensikan, mengambil manfaat, merekomendasikan. Itu indah kalau seperti itu. Ya, saya dulu pernah menyampaikan kalau kita punya database kan para ustaz itu, atau setidaknya mungkin MUI ya. Nah, kita usulkan tuh ya ada database ya para ustaz atau para ulama jadi referensi. Ya, dengan teman-teman kan nanti gampang. Pengen belajar sirah misalnya kita bisa klik, ada tuh ya. Belajar fikih, siapa? Belajar tafsir, ada tuh. Dan saling merekomendasikan, itu indahnya. Dan punya kualifikasi-kualifikasi yang thiqah, terpercaya ya. Baik. Teman-teman sekalian, ini sebagian besar sudah saya uraikan ya. Dan ini juga beberapa yang sudah saya tampilkan, saya jelaskan. Ini bacaannya nggak akan jauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Di sini disebutkan juga di surah Al-Qasas ada di sini. Waqad tahaddahumullahu ta'ala, kita lompat sedikit karena tadi sudah sampai ya. وقد تحدهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص tadi yang saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka di fase-fase Makkiyah, fase sebelum hijrah, supaya mereka kalau meragukan menuduh Quran, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan bikin semisal itu. Maka disebutkan di surah Al-Qasas betul ayat 49 dan Al-Isra ayat 88, kemudian juga surah Hud ayat 13 dan surah Yunus ayat 37 sampai 38. Sudah saya tuliskan ya. Baik. Nah, kemudian ثم تحدهم الله تعالى بذلك ايضا في المدينه فقال في هذه الايه. Ini yang tadi saya terangkan. Selain fase Mekah juga akan ditemukan di fase Madinah dengan turunnya ayat ini sebagai tantangan bagi orang yang mencoba menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga meragukan bahkan menuduh Al-Qur'an. Jadi singkatnya, tuduhan terhadap Al-Qur'an dan perendahan ya terhadap kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa terjadi di setiap masa dan puncaknya hanya akan dua, imma bersumber dari orang yang ingkar atau orang munafik. Itu saja. Dan di Quran sudah dikhatamkan itu semua, bahkan memberikan kepada kita gambaran bagaimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu yang paling menarik, ini yang paling menariknya. Ada penutup dan pembuka yang sama. Jadi pembukanya di ayat 23 itu wa in kuntum firaib, dibuka dengan in kuntum. Ya kan? Dan ditutup dengan kalimat in kuntum juga. Ini enggak ditemukan di sini, tapi saya mau analisis dari segi kebahasaan, ya kan? Dan kita belajar di situ ya. Nanti kita akan temukan di beberapa tafsir-tafsir kebahasaan. Ini dibuka dengan kalimat wa in kuntum fi raib. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa du'a syuhada'akum min dunillahi in kuntum. Ya kan? Ditutup dengan in kuntum juga. In kuntum shadiqin. Teman-teman sekalian, saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu bahkan. Ya. In kemudian juga plus, ini kan syarat nih. Ya, yang menunjuk pada satu persoalan yang tidak akan sempurna kecuali ada jawabannya gitu. Jika, gitu kan? Jika itu kan jika A, gitu kan? Maka B, gitu kan? Kan? Jika kamu datang, maka saya pun datang. Gitu kan? Ya, maka di sini dengan huruf syarat ada jawabnya, disebut dengan jawab syarat, ya kan? Kalau kamu merasa ragu, ya kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa itu jawab syaratnya, maka buktikan dong keraguan itu, jangan cuma nuduh tanpa bukti, gitu kan? Baik ya. Nah, tapi yang saya ingin katakan adalah ini nih poinnya teman-teman sekalian. Quran tidak mengatakan in antum, tapi in kuntum dan fi raib. Ketemu kuntum, ya kan? Dan diakhiri juga dengan in kuntum. Ini menarik nih. Biasanya kalau in dengan kuntum ketemu dengan kata kerja, saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu-lalu, ya, maka kata kuntum ini menjadi penegas, penguat, taukid, ya kan? Pada kata kerjanya. Contoh, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Allah sampaikan kul in kuntum tuhibbunallaha. Ya, maka kuntumnya menjadi penegas. Allah bisa mengatakan in tuhibbunallaha, bisa. Atau ya, innya enggak berperan, atau innya misalnya berperan di situ nunnya dibuang. Misal in tuhibbullaha, bisa. Ya. Ya, tapi kenapa ada kuntum di situ untuk menegaskan? Kul in kuntum tuhibbunallaha. Viralkan Muhammad SAW. Katakan kepada umatmu, jika memang kalian serius mencintai Allah. Jadi kalau kuntumnya dibuang, jika kalian mencintai Allah, maka semua akan mengatakan, ya kami mencintai Allah. Ini kan? Pembuktiannya apa? Maka buktikan dengan ikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sangat maha memahami kita. Maka kalau ditanya, apakah mencintai Allah? Semua akan mengatakan, kami mencintaimu ya Allah. Benar gak? Gitu kan? Ya, apakah setiap yang dikatakan di lisan benar tertuang di dalam jiwa dan pikirannya? Maka Allah hanya mengajak kepada yang serius. Ya kan? Ya, hanya menyampaikan kepada yang serius, mencalon yang serius. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Kuntum di sini berfungsi untuk menegaskan jika kalian benar-benar serius mencintai Allah, ya buktikan dong keseriusannya. Dengan apa? Fattabi'uni, ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktik berkehidupan? Bukan hanya masalah ibadah-ibadah ritual. Menjadi seorang ayah, seorang suami, menjadi anak, menjadi pemimpin, menjadi rakyat, jadi macam-macam. Contohnya ada di situ. Makanya disebut dengan uswah. Fa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan? Nah, balik ke sini teman-teman sekalian. Tapi kalau setelah itu disebutkan sifat, keadaan, ya kan, yang melekat pada orang atau sesuatu, maka ya ini ingin memberikan kesan bahwa ini syarat yang dimaksudkan atau informasi yang disampaikan sebetulnya nggak nyata begitu gitu. Ya, jadi ingin menguatkan sebuah keraguan gitu. Itu yang menarik tuh. Kalau yang tadi kan menguatkan sebuah pekerjaan, ini menguatkan sebuah keraguan. Jadi kalau dikatakan misalnya wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian memang merasa ragu, menuduh, ya kan? Dengan apa yang kami turunkan, dengan kekuatanku kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar nuduh tuh. Ya, mereka benar-benar ragu. Ya, benar-benar ragu dalam konteks tuh ingin menuduh, ingin menyoal, ya. Tapi saat yang bersamaan, mereka sebenarnya enggak yakin dengan apa yang mereka tuduhkan itu. Itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi mereka ingin menunjukkan tuduhan yang dalam kepada Nabi, tapi sebetulnya rapuh, nggak punya argumentasi. Makanya di akhir ditutup dengan kalimat, ya, lafad yang sama, tapi makna yang kontras. Kalau yang ini menunjukkan sifat menggebu-gebu nuduh Nabi, kan? Ya, wa in kuntum fi raib, dan kalau memang kalian merasa menguatkan diri untuk menuduh Nabi, merasa yakin nuduh Nabi, nyoal Nabi, macam-macam dan sebagainya, padahal sebenarnya keropos. Kalian sendiri ragu dengan apa yang kalian tampilkan. Karena saking ragunya, banyak tuduhan disampaikan. Ya, nggak cocok dukun, muncul sihir. Nggak cocok sihir, muncul penyair. Nggak cocok itu, muncul produk manusia. Jadi kalau orang udah kebanyakan nuduh, sebetulnya dia sedang meragukan tuduhan yang dia sematkan kepada orang yang dituduh. Gitu ya? Sehingga selalu berusaha mencari celah-celah yang lain. Itu poinnya. Makanya di akhir ditutup dengan kalimat, in kuntum sodikin, kalau kalian merasa benar, padahal itu sindiran. Ya, jadi kata kuntum yang melekat kepada sifat sesuatu, itu sebetulnya sindiran. Sebenarnya kalian ragu kan? Kalian gak yakin kan? Tapi kalau kalian masih merasa benar dengan itu, buktikan aja kata Allah. Karena itu kalimatnya menggunakan kata sodikin, jamak dari kata sodik, ya. Berasal dari kata sodaka, bersumber dari kata asidku, sod, daf, dal, dan kaf. Sidkun. Ya. Apa itu sirkun? Ma yahtamilu sirka wal kadhib. Sesuatu yang masih netral di tengah-tengah, yang mungkin benar atau salah. Ya. Kalau yang benar saja, itu haqqun namanya, haq. Makanya semua yang bersumber dari Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, kalimatnya menggunakan haq. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Itu artinya enggak mungkin Allah salah. Enggak ada lagi ihtimal, enggak ada kemungkinan kalau bersumber dari Allah. Tapi kalau menggunakan sidkun, manusia menggunakan kata sidkun. Karena yang keluar dari manusia, dibimbing takwa bisa benar, dibimbing nafsu bisa salah. Ya kan? Maka Allah memberikan sifat kepada mereka, kalau kalian merasa benar, tapi ketika muncul kata kuntum dan in, padahal salah gitu. Itu maksudnya. Ya, kalian ini nuduh kencang-kencang begitu, nggak punya argumentasi, buktikan dong. Padahal kalian sendiri merasa sebetulnya kalian salah, cuman merasa benar aja. Gitu kurang lebih kalimatnya. Ya? Nah, ini poinnya. Wah, dalam ya. Kalau kita belajar Quran itu, Masya Allah, bacanya kan beda ya. Ya, bacanya beda. Nah, itu teman-teman sekalian poinnya. Maka setelah itu, daripada capek-capek, kan? Nuduh-nuduh nggak betul. Kemudian menyoal-nyoal yang tidak benar. Terkait dengan Quran ya, teman-teman sekalian, dan pembahasan ini, maksudnya, maka nanti akan muncul ayat ke-24 untuk menegaskan. Sudah, jangan buang-buang waktu. Daripada di dunia juga capek, lelah, pekerjaannya juga ya tidak bermanfaat, banyak mengumpulkan madarat. Ya, jangankan Allah yang marah, manusia lain pun ikut marah gitu. Ya, silahkan aja kalau kita menyalahi fitrah, jangan kita lah ya, ada orang lain aja. Kalau ada orang lain menyalahi fitrah, anti kebenaran, sengaja bikin onar dan sebagainya, jangankan Tuhan, jangankan Allah, manusia lain pun bisa ikut tidak senang. Ya, nah, itu jaminannya, jaminan kembalinya, nestapanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berpotensi menjadi kerak atau bahan bakar neraka saat berpulang. Na'udzubillah min dzalik. Tahu dari mana? Nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-24. Ya? Nah, teman-teman, saya kira itu yang sementara bisa disampaikan. Izin menyampaikan informasi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri, menutup pertemuan di malam hari ini. Yang pertama, mohon doa. Mohon doa, insya Allah, tanggal 11 September. Baik ya, 2022, hari Ahad. Kita akan ada peresmian pembangunan Pesantren Mira, dan insya Allah akan langsung dari lokasi Mira. Nanti teman-teman tahu kan selama ini sering kali bertanya di mana lokasinya, ya, seperti apa dan sebagainya. Insya Allah hari Ahad, waktunya siang, jam 1 sampai kurang lebih jam 3, kita akan ada peresmian pembangunan Pesantren Mira, Ma'had Islam Rafia Akhyar, langsung dari lokasi. Kita siarkan juga ke teman-teman, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita bangun, sama-sama jadikan wakaf ya. Insya Allah, baik kita semua yang mengajar, Allah berikan amanah, bisa beda-beda. Tapi saya selalu katakan di milik kita, kita jaga. Makanya saya protek dari awal. Dari mulai bahkan suratnya, lahannya, tempatnya, semua wakaf. Dan sekali lagi saya tidak memiliki sedikit pun, hanya numpang nanti ikut mengarahkan, membangun, mengajar. Alhamdulillah selesai, mudah-mudahan Allah rela gitu kan, nanti ada yang menggantikan lagi, demikian seterusnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kehidupan berbangsa, bernegara di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Yang kedua teman-teman, saya mengingatkan hati-hati. Sekarang ini dinamikanya semakin tinggi, ya, jaga diri baik-baik, bahkan pesan orang tua kita dari sejak dulu, jika ada kondisi-kondisi yang tidak mudah kita berkehidupan, banyak sekali tantangan, banyak kesulitan ditemukan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya, berbagai hal terjadi di hadapan kita, sulit mengungkapkan kebenaran dan sebagainya, maka ada satu amalan yang ditekankan untuk dijaga, yaitu minimal jaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Ya, so jangan berbuat kriminal, jangan berbuat maksiat. Minimal tahan itu. Kalau kesulitan berbuat baik, jangan maksiat. Itu poinnya yang paling penting untuk bisa kita lakukan. Dan kita juga mengetahui bahwa sekarang sudah dekat tahun-tahun politik, bahkan sudah masuk, ya sudah banyak hal terjadi. Hati-hati ya. Ingatkan dari sekarang, hati-hati banyaknya potongan video, berita-berita yang sengaja untuk diviralkan, mengadu satu dengan yang lainnya. Ya, saya tidak punya kecenderungan yang dimaksudkan. Hati-hati dengan potongan-potongan video sekali lagi, ataupun berita-berita tertentu yang kadang sengaja dimunculkan di momen-momen tertentu, ya, dipotong di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu, entah konteksnya kemana, yang sengaja hanya dimunculkan untuk mencari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hati-hati dengan itu semua, tetap jaga diri baik-baik. Saya mencintai Anda semua, dan kita saling menjaga diri dalam kebaikan, berbuat yang terbaik untuk negeri bangsa ini sebagai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, teman-teman sekalian, dengan izin Allah, insya Allah, bila tidak ada halangan, di bulan depan kita akan mulai program Quran Semesta yang seperti pernah saya sampaikan. Sekarang kita sedang proses untuk memperbanyak, berdialog, dan juga mengakomodir ya program-program yang disinergikan dengan setiap wilayah. Nanti sebentar lagi di pertengahan bulan datang dari Sulawesi ya untuk belajar juga. Insya Allah ada utusan belajar, sehingga pulang nanti jadi imam, jadi penghafal Quran, jadi khatib juga yang kita latih insya Allah di masa-masa tertentu. Kita doakan lancar teman-temannya yang akan berangkat nanti, kalau sudah datang baru kita infokan. Dan insya Allah programnya akan dimulai di bulan depan untuk semua secara terbuka dan gratis insya Allah ya. Bukunya dibagikan gratis, programnya juga gratis, dan mudah-mudahan harapannya Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Tetap jadi orang yang baik, berkarya untuk bangsa, negeri, sesuai dengan amanah yang Allah titipkan, saling mencintai, jauhi segala hal yang dapat mengurangi kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatkan itu sebagai ibadah sehingga punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. اللهم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Perbanyak bacaan Al-Quran, surat Al-Kahf, surat Yasin, bersalawat pada Nabi, siap besok untuk Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa mendapatkan kemudahan dalam beraktivitas dan keberkahan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Adi Hidayat ingin mengupdate proses pembangunan pesantren Mira Manhaj Islam Rafiat. Alhamdulillah sejauh ini telah banyak sekali perkembangan, kemajuan dari sisi pembangunan spot-spot, dari mulai ruang pembelajaran, ruang ibadah, masjid, sampai dengan beberapa titik yang akan digunakan untuk beraktivitas termasuk dengan guest house. Kita akan update pada teman-teman dari mulai masjid yang tadinya kosong, baru cakar ayam, sekarang sudah mulai terlihat kekuatan dan kekokohan fondasi-fondasi yang saya lihat tadi, saya pantau sangat luar biasa. Teman-teman juga bisa lihat nanti sejauh mana fondasinya dikuatkan untuk mulai naik ke atas bangunan. Dan guest house juga telah selesai di 6 guest house. Demikian teman-teman yang bisa diupdate dari pesantren Mira Manhaj Islam Rafiat Ahyar, dan alhamdulillah kita lengkapi semua dokumen persyaratan administratif, jadi secara legal juga harus benar. Kemudian juga dari mulai keselamatan, protap, dan teknis serta pembangunan kita ikuti dengan baik.